Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah man ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas Risalah Al-Ujuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abi Al-Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Kita masih berada pada peristiwa yang terjadi di tahun kedua Hijriah atau Al-Waqa'ah Al-Hadithah fi sanati tsaniyati min al-Hijrah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa ghazwah yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ikut keluar bersamanya. Kita berhenti pada ghazwah Al-Ashirah. Oleh karena itu insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan bait yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Pada bait yang ke-51 beliau mengatakan wa ghazwatul kubra allati bi badri fi shaumi fi sabi'i ashri syahri. Wal ghazwatul kubra, berikutnya adalah peperangan besar, allati bi badri, yang terjadi di lembah Badar. Fi shaumi fi sabi'i ashri syahri, yang terjadi di bulan puasa. Maksudnya adalah bulan Ramadan. Fi sabi'i ashri syahri, pada tanggal ke-17 dari Ramadan. Tayyib. Di bait ini beliau akan membahas tentang peristiwa Al-Waqa'ah Al-Badr Al-Kubra, Perang Badar Kubra atau Perang Badar yang kedua, adalah peperangan besar yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW dan pertama kali terjadi langsung berhadapan dengan kaum musyrikin. Sebagaimana telah lalu pada ghazwah sebelumnya, meskipun Nabi SAW ikut serta keluar dari Madinah, namun pasukan-pasukan tersebut lam yalqa kabidan, tidak mendapatkan peperangan. Mereka kembali tanpa adanya pertempuran. Oleh karena itu, Badar yang kedua adalah peperangan pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum musyrikin. Dan ini yang akan menjadi awal kemudian terjadinya peperangan-peperangan berikutnya di dalam Islam. Tayyib. Sebelum kita pelajari bagaimana kisah peperangan Badar Kubra ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah kapan terjadinya perang Badar Kubra. Baik. Sebagaimana disyaratkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam bait tadi bahwa Al-Waqa'atul Badril Kubra, perang Badar Kubra terjadi di tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Dan peperangan ini menjadi peperangan pertama di dalam Islam. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pertama kali juga. Setelah itu kekuatan kaum muslimin di Madinah mulai dikenal ke seluruh penjuru Arab dan mulai diperhitungkan keberadaan mereka. Baik. Kemudian poin yang kedua adalah sebab terjadinya perang Badar Kubra ini. Telah kita ketahui bahwa pada peperangan yang sebelumnya, meskipun terjadi khilaf mana yang lebih dahulu antara Badar pertama dengan Ghazwah Al-Ashirah, namun kita mengambil pendapat bahwa Ghazwah Al-Ashirah terjadi setelah Badar pertama. Taib. Di mana pada Ghazwah Dzil Ashirah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertujuan mengejar kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang bertolak dari Makkah menuju ke Syam untuk berniaga di Syam dan membawa sekian banyak harta niaga, di mana di dalam harta tersebut termasuk di antaranya adalah harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum muhajirin ketika mereka berhijrah ke Madinah, banyak yang mereka tinggalkan di Makkah. Nah, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar adalah untuk menghadang kafilah tersebut dan mengambil barang-barang yang menjadi kepemilikan kaum muhajirin. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa saat peperangan Dzil Ashirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil menemui kafilah dagang Abu Sufyan. Beliau terlambat beberapa hari. Abu Sufyan sudah mulai masuk ke daerah Syam yang menjadi kekuasaan Romawi, sehingga beliau pun kemudian kembali. Nah, setelah beberapa waktu sampailah kabar kepada Nabi SAW bahwa kafilah dagang Abu Sufyan ini sudah mulai bertolak kembali ke Makkah. Jadi sudah selesai berniaga di Syam, mulai kembali ke Makkah. Tayyib. Mendengar kabar itu, Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam beliau menyerukan kepada para sahabat untuk keluar. Dan ketika itu beliau tidak mewajibkan. Artinya beliau hanya memberikan pilihan, siapa yang ikut keluar, silakan keluar. Akan menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Dan ketika itu kafilah dagang Abu Sufyan hanya membawa 30 orang laki-laki. 30 orang laki-laki bersama barang-barang niaga mereka. Tayyib. Nah, sebelum Abu Sufyan mendekati kota Madinah, dia merasa khawatir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali menghadang mereka. Oleh karena itu kemudian ia pun bersiasat untuk tidak mempercepat perjalanan kafilah itu. Jadi kafilah tersebut berjalan agak diperlambat dengan tujuan agar mereka bisa mencari informasi apa yang terjadi di sekitar Madinah. Jadi ketika di jalan, di jalur tersebut mereka bertemu dengan Ar-Rukban wal-Mushah, yaitu musafir-musafir yang menuju ke Syam. Setiap orang yang ditemui, yang dijumpai oleh mereka, mereka akan bertanya bagaimana kondisi sekitar Madinah. Terus seperti itu, sampai kemudian ada seorang penunggang kuda yang ditanya oleh Abu Sufyan, dan dia mengabarkan bahwa Muhammad SAW bersama para sahabatnya mereka bersiap-siap untuk keluar dari Madinah. Nah, mendengar kabar tersebut, Abu Sufyan khawatir, takut dengan kafilah dagangnya, karena ketika itu hanya membawa 30 orang. Sementara Nabi SAW bisa membawa keluar 100 orang lebih. Nah, kemudian Abu Sufyan mengutus seseorang untuk memberikan kabar ini kepada Quraisy. Fasta'jara Dhamdhama ibn Amr al-Ghifari. Abu Sufyan pun kemudian menyewa jasa Dhamdham bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Makkah dan memberitakan kepada Quraisy tentang apa yang terjadi. Kekhawatiran Abu Sufyan akan dihadang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala dengan sanad beliau dari Abdullah Ibnu Abi Bakar dan Yazid Ibnu Ruman, dari Urwah bin Zubair, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Setelah Abu Sufyan menyewa dhomdhom, kemudian ia pun bertolak menuju Makkah dengan kudanya. Wa amarahu an ya'tiya Quraisyan fayastanfirahum ila amwalihim. Dan Abu Sufyan memerintahkan kepada dhomdhom agar menyerukan kepada Quraisy untuk melindungi harta niaga mereka. Wa yukhbiruhum anna Muhammadan qad 'aridha laha fi ashabihi. Dan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang direncanakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Fa kharaja Dhamdham ibni Amr wa sari'an ila Makkah. Segera Dhamdham pun kemudian bertolak menuju Makkah. Dalam riwayat yang lain masih disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala yang terjadi di Makkah ketika itu. Sebelum Dhamdham sampai, karena perjalanan dari arah Syam ke Makkah kan waktunya butuh cukup lama. Nah, di Makkah sendiri ada sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad beliau dari Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dari Urwah Ibnu Zubair. Mereka berdua menceritakan tentang mimpi dari Atikah bintu Abdul Muttalib. Tiga hari sebelum kedatangan Dhamdham, Atikah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ayah bermimpi melihat ada seseorang yang datang ke Makkah kemudian menyerukan kepada seluruh kabilah bahwa mereka harus bersiap-siap tiga hari ke depan. Bersiap-siap tiga hari ke depan karena akan ada sebuah peristiwa besar yang akan mengejutkan Quraisy. Nah, mimpi Atikah ini disampaikan kepada saudaranya, kepada Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, bahwa tadi malam saya bermimpi demikian, demikian, demikian dan demikian. Diceritakan kelengkapannya, kita ringkas saja karena hadis ini cukup panjang. Diceritakan kelengkapan dari mimpi tersebut, kemudian Al-Abbas mengatakan kepada Atikah, innaha laru'yah, itu adalah mimpi yang benar, bisa jadi itu pertanda sesuatu. Simpan mimpi ini dan jangan beritahukan kepada seorang pun. Kata Atikah, engkau juga jangan beritahukan kepada seorang pun. Mereka pun berdua kemudian berjanji untuk menyimpan mimpi Atikah tersebut. Namun di pagi harinya, Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib menyampaikannya kepada Al-Walid bin Utbah sebagai Sayyidul Qaum. Kita tahu siapa Al-Walid bin Utbah, termasuk salah satu dari Ashraf Quraisy, dari pemimpin-pemimpin Quraisy. Nah, Al-Abbas menceritakan kepada Al-Walid. Kenapa diceritakan kepada Al-Walid? Selain mereka berdua sebagai salah satu dari Ashraf Quraisy, Al-Walid ini adalah teman dekat Al-Abbas. Teman dekat Al-Abbas, sehingga mereka biasa bertukar cerita. Al-Abbas kemudian menyampaikan mimpi Atikah tadi kepada Al-Walid dan mengatakan kepada Al-Walid agar tidak menyebutkan mimpi itu kepada siapapun. Setelah Al-Abbas pergi berpisah beberapa waktu, ternyata Al-Walid memberitakan mimpi ini kepada ayahnya, Utbah. Nah, setelah itu dari Utbah menyebarlah berita mimpi Atikah bintu Abdul Muttalib ini. Diketahui oleh hampir seluruh rumah yang ada di Makkah. Mereka tahu mimpi Atikah, termasuk sampai ke tangan Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Sampai ke tangan Abu Jahal. Nah, saat itu Abu Jahal sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Dan Al-Abbas kemudian melakukan tawaf di Ka'bah. Begitu Abu Jahal melihat Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, ia mengatakan, ya Abul Fadl, wahai Abul Fadl, kunyah dari Al-Abbas, idza faraghta min tawafika faaqbil ilaina. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan tawaf 7 kali putaran, kemari duduk bersama kami. Setelah selesai tawaf tersebut, Al-Abbas kemudian mendatangi Abu Jahal bersama beberapa orang itu dan duduk bersama mereka. Faqala lahu Abu Jahal ya Bani Abdul Muttalib. Setelah duduk, Abu Jahal pun kemudian bertanya, wahai anak-anak keturunan Abdul Muttalib, ma tahaddatsat fikum hadhihi an-nabiyyah. Apalagi berita yang kami dengar dari seorang wanita kalian itu. Baik. Falamma faraghat afan qultu wa madzalik. Al-Abbas pun kemudian bertanya, berita apa itu? Qala tilka ru'ya allati ra'at Atikah. Mimpi yang dilihat oleh Atikah yang sudah tersebar ke rumah-rumah penduduk Makkah ini. Faqad za'amat Atikah fi ru'yaha annaha qala infiru fi thalath. Atikah mengatakan bahwa dia melihat di dalam mimpinya kita harus bersiap-siap untuk berperang 3 hari ke depan. Fasana tarabbasu bikum hadhihi thalath. Kita akan tunggu 3 hari lagi. Fa in yakun haqqan ma taqul fa sayakunu. Kalau seandainya benar apa yang dimimpikan oleh Atikah, pasti itu akan benar-benar terjadi. Tapi wa in tamdha ats-tsalats wa lam yakun min dzalika syai' naktubu 'alaikum kitaban annakum akdzabu ahli baitin fil 'arab. Tetapi kalau 3 hari lagi tidak terjadi apa-apa di Makkah, maka kami akan menuliskan sejarah untuk kalian bahwa kalian Bani Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib adalah akdzabu ahli baitin fil 'arab. Rumah tangga yang paling dusta di bumi Arab ini. Kenapa? Alasan Abu Jahal adalah amaraditum an yatanabba'a rijalukum hatta tatanabba'a nisa'ukum. Kenapa kalian itu tidak selesai dengan ada satu laki-laki dari keturunan kalian yang mengaku sebagai nabi, sekarang ini perempuan juga ingin mengaku sebagai nabi? Jadi Abu Jahal mencela Al-Abbas. Faqala Al-Abbas wallahi ma kana minni ilaihi kabiru syai'in illa anni jahattu dzalika. Demi Allah, maka namini ilaihi kabiru syai'in. Aku sebetulnya tidak menganggap mimpi itu sebagai sesuatu yang besar. Qala thumma tafarraqna. Setelah itu mereka pun berpisah. Falamma amsayt lam tabaqa imra'atun min bani Abdul Muttalib illa atatni faqalat aqarartum lihadal fasiqil khabith an yaqa'a fi rijalikum. Ketika datang sore harinya, aku pun didatangi oleh wanita-wanita dari kerabat-kerabat Abdul Muttalib. Mereka bertanya tentang kebenaran mimpi itu dan mereka khawatir kalau seandainya mimpi tersebut adalah mimpi yang tidak terjadi. Nah, karena saking kesalnya Al-Abbas didatangi oleh banyak orang yang mengancam tentang mimpi Atikah itu, mulai dari sore itu pun kemudian Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, beliau hatinya sangat marah, benci. Terus demikian sampai datang hari ketiga, 3 hari berikutnya. Menanti-nanti Al-Abbas, karena konsekuensinya sangat besar, akan dimusuhi oleh kabilah-kabilah Quraisy yang lain. Dan Bani Abdul Muttalib akan dicap sebagai keturunan pembohong. Ketika datang hari yang ketiga itu, wa ana hadidun mughadhib, aku masih dalam kondisi marah, sakit hati. Ara anna qad fatani minhu amrun ahabbu an adrakahu minhu fadakhaltul masjida faraituhu fa wallahi inni la amshi nahwahu ata'arradu liya'ud li ba'di ma qala fa aqa wa kana rajulan khafifan. Pagi itu Al-Abbas menuju masjid dan beliau masih berharap-harap apakah benar mimpi Atikah itu akan terjadi. Nah, ketika beliau sedang berada di masjid, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki khafif, kurus, hadidul wajah, wajahnya asing, hadidul lisan, tapi kelihatan dia suka berbicara, hadidul nazar, tajam pandangannya. Qala idh kharaja nahwa babil masjid yashtaddu qala qultu fi nafsi ma lahu la'anahu Allah. Dia terlihat seperti seorang yang bersiap-siap keluar dari masjid kemudian akan melakukan sesuatu. Aku pun berkata di dalam diriku, di dalam hatiku, ma lahu la'anahu Allah, apalagi yang akan dilakukan oleh orang asing ini, semoga Allah melaknat dia. Ini saking kesalnya hatinya Al-Abbas ini. Nah, ternyata Fa idza huwa qad sami'a ma lam asma'. Ternyata laki-laki itu, laki-laki kursi itu mendengar sesuatu yang belum aku dengar. Sautu Dhamdham bin Amr al-Ghifari wa huwa yasrahu bi batnil wadi. Ternyata laki-laki kurus ini tajam pendengarannya. Ia mendengar suara teriakan dari atas bukit. Lantas Al-Abbas pun mengikuti orang itu dan mencari sumber suara. Ternyata di sana berdiri Dhamdham al-Ghifari. Berdiri di atas lembah, di bukit. Dan kemudian dia berteriak, "Ya ma'syara Quraisy, al-latimah al-latimah amwalukum ma'a Abi Sufyan qad aradalaha Muhammad fi ashabihi." Wahai Quraisy, bersiap-siaplah kalian, peperangan-peperangan. Harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan akan dihadang oleh Muhammad dan teman-temannya. Tayib. Dan ini Dhamdham berteriak dari satu bukit, turun lagi, pindah ke bukit yang lain untuk menyerukan agar didengar oleh semua kabilah Quraisy. Tayib. Setelah itu baru kemudian Al-Abbas pun meyakini inilah mimpi Atikah itu, seorang yang berteriak-teriak untuk bersiap-siap selama 3 hari. Ternyata di hari ketiga benar datang Dhamdham. Ributlah Ashraf Quraisy. Mereka kemudian bersiap-siap dan memerintahkan semua orang untuk bersiap-siap. Dan semuanya bersiap-siap keluar kecuali satu orang, tetangga Nabi, paman Nabi yang dahulu pernah menyakiti Nabi SAW dan diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa dia? Hah? Abu Lahab. Semuanya bersiap-siap kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak mau keluar. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah beliau, jilid yang pertama, halaman 532 sampai 533. Tayyib. Kemudian ada kisah yang lain, masih berkaitan dengan perang Badar. Kisah ini adalah yang dialami oleh Umayyah bin Khalaf. Tayyib. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nomor hadis 3950, bahwa Umayyah bin Khalaf dahulu sebelum datangnya Islam sudah berteman dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad orang mana? Orang Madinah, orang Ansar. Sa'ad bin Mu'ad masuk ke dalam Islam, Umayyah belum, tapi mereka masih berkawan baik. Nah, ketika di awal-awal masuk Islamnya Sa'ad ibn Mu'ad dan awal-awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah antara tahun pertama atau awal tahun kedua Hijriah, Sa'ad bin Mu'ad pergi ke Makkah. Karena Sa'ad termasuk juga pembesar dari orang Ansar. Beliau pergi ke Makkah. Itu sudah kebiasaan kalau seandainya Sa'ad yang ke Makkah pasti akan singgah di rumah, ya, di rumah Umayyah bin Khalaf. Demikian juga sebaliknya, kalau Umayyah bepergian ke Syam pasti akan singgah dulu di rumah Sa'ad bin Mu'ad. Nah, kisah ini terjadi ketika Sa'ad pergi ke Makkah. Otomatis dia singgah di tempat Umayyah bin Khalaf. Ketika itu kaum muslimin muhajirin sudah banyak yang berhijrah. Muslimin Makkah sudah banyak yang berhijrah. Sa'ad justru datang sebagai seorang muslim. Dan Sa'ad pun ingin untuk melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Umayyah juga termasuk salah satu dari Ashraf Quraisy. Maka ditemanilah Sa'ad oleh Umayyah agar bisa melaksanakan tawaf di Ka'bah. Nah, ketika Sa'ad sedang tawaf, Abu Jahal melihat kedekatan Umayyah dengan Sa'ad. Lalu Abu Jahal pun kemudian bertanya kepada Umayyah, "Ya Abu Sofwan, man hadza ma'ak?" Wahai Abu Sofwan, kunyah dari Umayyah, siapa orang yang bersamamu itu? Orang asing yang bersamamu itu, bukan orang sini. Qala hadza Sa'ad. Umayyah pun kemudian mengatakan, ini Sa'ad bin Mu'ad, penduduk Madinah. Qala lahu Abu Jahal, ala araka tatufu bi Makkah aminan? Kenapa aku bisa melihat engkau memberikan dia kesempatan untuk melaksanakan tawaf dalam kondisi aman seperti itu? Maksudnya bertanya, kenapa engkau jamin orang asing itu? Waqad awaitu musabah, dan engkau masih merasa aman di sini dengan melindungi seorang yang telah keluar dari agamanya? Wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum, dan kalian masih berusaha untuk membantu dan melindungi mereka itu? Amma wallah. Setelah itu Abu Jahal pun bersumpah dan mengatakan kepada Sa'ad yang belum selesai tawaf, masih sedang berputar. Nah, ketika sampai di tempat Abu Jahal bersama Umayyah, Abu Jahal pun kemudian mengatakan kepada Sa'ad, "Wallah, demi Allah, laula annaka ma'a Abi Safwan ma raja'ta ila ahlika saliman." Demi Allah, seandainya engkau tidak bersama Abu Safwan, tidak bersama Umayyah, niscaya engkau tidak akan kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Diancam oleh Abu Jahal. Nah, mendengar ancaman itu, Sa'ad pun tidak kemudian down. Beliau juga pemimpin kaum di Madinah, pemimpin kabilah di Madinah. Sa'ad pun kemudian membalas apa yang diucapkan oleh Abu Jahal itu. Kata Sa'ad dengan meninggikan suaranya, berteriak Sa'ad, "Ama wallahi la in mana'tani la amna'annaka ma huwa ashaddu 'alaika minhu." Coba saja, demi Allah, kalau sampai engkau berani melakukan itu, aku akan bertindak sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kau lakukan. Apa itu? Tariquka ila 'alal Madinah. Jalan dagang kalian ke Madinah akan kami putus. Ya enggak bisa apa-apa. Mereka ke Syam pasti lewat Madinah. Kalau sampai jalur Madinah linearnya diputus oleh penduduk Madinah, enggak bisa berdagang mereka. Ancamannya sangat lebih besar karena dia punya kuasa lebih besar dibandingkan Abu Jahal. Mendengar itu Abu Jahal pun kemudian agak sedikit down. Enggak mungkin dia berani mengganggu penduduk Madinah. Tapi kemudian Umayyah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, "La tarfa' sautaka ya Sa'ad 'ala Abil Hakam." Wahai Sa'ad, jangan tinggikan suaramu di hadapan Abul Hakam. Mendengar itu, Sa'ad kemudian tambah marah kepada Umayyah. "Saya dalam posisi benar, kenapa tidak dilindungi, tidak dibela? Justru membela Abu Jahal." Lantas Sa'ad kemudian mengatakan kepada Umayyah, "Fawallahi, da'an anka ya Umayyah. Biarkan aku wahai Umayyah. Sungguh demi Allah, aku mendengar Rasulullah SAW yang mengatakan, 'Innahum qatiluka,' bahwa kaum muslimin akan membunuh kalian berdua." Qala bi Makkah, ketakutan mendengar berita itu. Umayyah kemudian mengatakan, "Apakah aku akan terbunuh di Makkah?" Kata Sa'ad, "La adri, aku tidak tahu. Tetapi kalian pasti akan terbunuh di tangan kaum muslimin." Mendengar berita itu, fazi'ah. Umayyah pun kaget, terkejut. Abu Jahal juga terkejut. Kenapa? Apa yang diucapkan Muhammad pasti terjadi. Ketakutan mereka berdua. Termasuk Umayyah pun ketakutan setelah itu. Setelah saat pulang dari umrahnya, dari melaksanakan tawaf selesai, pulang ke Madinah, Umayyah pun kemudian pulang ke rumah dan mengatakan kepada istrinya, "Ya Umma Safwan, alam tara maqala li Sa'ad." Wahai Ummu Sufyan, tahu enggak kamu apa yang dikatakan oleh Sa'ad kepadaku tadi? Kata istrinya, "Qala wa maqala lah." Apa yang dikatakan oleh Sa'ad kepadamu sehingga membuatmu ketakutan seperti itu? "Qala za'ama anna Muhammadan akhbarahum annahum qatili. Faqultu lahu bi Makkah faqala la adri." Dia menyampaikan bahwa Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya akan membunuh aku. Ketika aku tanya apakah aku akan terbunuh di Makkah, dia mengatakan tidak tahu. Tetapi aku pasti akan terbunuh di tangan sahabat-sahabat Muhammad SAW. Faqala Umayyah, "Wallahi la akhruju min Makkah." Setelah itu Umayyah mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan keluar dari Makkah." Kenapa? Kalau Sa'ad mengatakan tidak menjazm, tidak menegaskan bahwa kematian Umayyah ada di Makkah, berarti selama dia tidak keluar dari Makkah, dia aman. Cerdas Umayyah. Dia pun bersumpah atas nama Allah, "Aku tidak akan keluar dari Makkah." Falamma kana yaum Badr. Ini kisah di tahun pertama. Tatkala dia mendengar seruan dom-dom Al-Ghifari, hari ketika akan terjadi perang Badar, istanfara Abu Jahlin annas. Abu Jahal pun sebagai salah satu pemimpin, salah satu dari Ashraf Quraisy, istanfara annas, memerintahkan dan menyerukan kepada semua kabilah Quraisy untuk keluar melindungi harta benda mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tayyib. Faqala adraku 'irakum fakariha Umayyah an kharaj. tetapi Umayyah pun enggan, tidak mau keluar meskipun yang menyuruh adalah Abu Jahal. Tapi bukan Abu Jahal kalau tidak bisa berbuat sampai Umayyah mau keluar. Ketika dia mendengar Umayyah tidak mau keluar, atahu Abu Jahlin faqala ya Abu Safwan. Abu Jahal pun mendatangi Umayyah ke rumahnya dan mengatakan, wahai Abu Safwan, innaka mata yarakan nas qad takhallafta wa anta sayyidu ahli alwadi takhallafu ma'aka. Kalau sampai engkau itu tidak keluar, sedangkan engkau termasuk salah satu dari pemimpin kabilah-kabilah Quraisy, niscaya mereka pun akan banyak yang tidak keluar. Falam yazal Abu Jahlin hatta qala ama idh ghalabtani. Terus diprovokasi oleh Abu Jahal. Sampai kemudian Umayyah pun risih dan mengatakan, ama idh ghalabtani. Kalau begitu, aku akan kalahkan mereka. Mulai muncul keberanian Umayyah. Fawallahi la ashtariyanna ajwada ba'irin di Makkah. Demi Allah, aku akan membeli kuda terbaik yang ada di Makkah ini. Thumma qala Umayyah, ya Umma Safwan jahizini. Setelah itu, Umayyah pun menemui istrinya. Wahai Ummu Safwan, persiapkan bekal untukku keluar berperang menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Abu Safwan, mendengar suaminya kok tiba-tiba berubah pikiran. Kemarin berjanji, bersumpah atas nama Allah tidak mau keluar dari Makkah. Kenapa sekarang kok mau ikut Abu Jahal? Terprovokasi dengan Abu Jahal lantas kemudian memilih untuk keluar. Istrinya pun bertanya, "Wahai Abu Safwan, ama nasita ma qala laka akhuka al-Yathribi? Engkau lupa apa yang diberitakan oleh temanmu dari Yathrib itu, dari Madinah itu?" Qala la wa ma uridu an ujawwiza ma'ahum illa qariban. Aku tidak lupa, tetapi aku akan ikut apa namanya keluar bersama mereka nanti kalau sudah waktunya mereka keluar dari Makkah. Artinya tidak terlihat bersiap-siap. Jadi nunggu pasukan itu keluar baru Umayyah akan ikut di belakangnya. Falamma kharaja Umayyah akhadha la yanzilu manzilan illa aqala ba'irahu falam yazal kadzalika hatta qatalahu Allah bi Badrin. Dan tatkala apa namanya kafir Quraisy telah keluar dari Makkah, Umayyah pun melakukan apa yang direncanakannya tadi, keluar dari rumahnya dan menuntun pelan kudanya di barisan paling belakang. Setiap kali pasukan ini singgah di satu tempat, Umayyah pasti akan menjaga kudanya tadi, karena kuda terbaik Arab yang dibeli, dijaga, selalu diikat, dan dia tidak mau terpisah dari kudanya. Was-was, seandainya terjadi sesuatu, inginnya langsung bisa lari dari belakang. Itu tujuannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan Umayyah termasuk salah satu yang terbunuh di perang Badar. Baik. Allah taala a'lamu bissawab. Baik, ini beberapa kisah sebelum terjadinya perang Badar. Kita lanjutkan. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah li thalathin khalauna min Ramadan. Datang bulan Ramadan, 3 hari dari bulan Ramadan, tanggal yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian keluar. Bayangkan, peperangan pertama ini benar-benar akan terjadi perang. Kalau kemarin-kemarin masih belum bertemu musuh, sekarang benar-benar akan bertemu musuh. Apalagi Nabi tahu bahwa Abu Sufyan mengirimkan dom-dom ke Makkah. Setelah itu Quraisy mengirimkan pasukan yang cukup banyak jumlahnya. Jadi ini pasti akan terjadi peperangan. Mereka keluar di bulan Ramadan. Berat kan? Tapi tetap mereka keluar. Nabi SAW tidak seperti sebelumnya memerintahkan dan menunjuk orang-orang di perang Badar Kubra ini. Beliau hanya sebatas menyeru saja, siapa yang mau ikut keluar silakan keluar. Keluarlah Nabi SAW. Beliau membawa 313 pasukan. Beliau membawa 313 pasukan. Ma'ahum farasaini, yang hanya memiliki 2 ekor kuda. 313 pasukan, kudanya hanya 2. Satu kuda milik Miqdad bin Amr. Kuda yang kedua milik Zubair ibn al-Awwam. Wa kanatil ibil sab'ina yata'aqabuna 'alaiha. Dan juga pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 70 ekor unta. 70 ekor unta. Taib. Berapa tadi jumlahnya pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? 313, kudanya berapa? 2, untanya berapa? 70. Taib. Hafalkan. Sekarang kita lihat pasukan Quraisy yang datang dari Makkah berapa jumlahnya. Sementara pasukan Quraisy mereka berangkat semuanya. Ashraf Quraisy berangkat semuanya kecuali Abu Lahab tadi. Dia tidak berangkat tetapi membayar Al-As bin Hisham untuk berangkat sebagai pengganti. Dan Quraisy keluar dari Makkah menuju Madinah dengan membawa 950 rajulan. 950 pasukan. 950 pasukan. Beda berapa? 3 kali lipat. 1 banding 3. 950 pasukan. Dan membawa 100 ekor kuda. Kudanya kaum muslimin berapa tadi? 2 banding 100. Banding berapa tadi? 100 ekor. Berapa kali lipat ini? 50 kali lipat kudanya. Kalau hanya melihat perbandingan jumlah pasukan, tentu seharusnya Nabi SAW tidak berani. Tidak berimbang, jauh sekali. Tapi beliau tetap keluar. Kita akan lihat nanti kisahnya. Thumma artahala wa nazala fi Badr fi adna ma'in minal qawm. Setelah itu Nabi SAW keluar dan berhenti di lembah Badr. Kita sudah pernah ceritakan bagaimana kondisi lembah Badr. Nah, Nabi SAW mengambil dataran yang rendah. Pasukan beliau letakkan di situ. Dan Nabi SAW ambil di tempat yang tinggi. Sehingga beliau bisa memandang jauh ke lembah Badr. Wa asyara Sa'ad ibn Mu'ad bi an yubna lin Nabi SAW Arishan. Atau bisa juga disebut Uraishan. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad memberikan saran agar Nabi SAW dibuatkan Uraish atau Arish. Arish itu adalah seperti gubuk kecil di atas bukit. Gubuk kecil di atas bukit yang terbuat dari sa'fun nakhil, dari pelepah kurma. Dibuatkan di atas. Jadi sarannya Sa'ad, Nabi jangan ikut berperang. Beliau mengawasi dari atas. Biarkan pasukan yang ada di bawah. Kemudian dibuatlah sebuah gubuk kecil untuk Nabi SAW di atas bukit. Wa aqbalat Quraisyun falamma ra'ahum. Setelah dibuatkan dan persiapan pasukan di lembah Badr, Nabi SAW melihat kedatangan pasukan Quraisy. Debu yang tebal dari kejauhan sana sudah mulai terlihat. Beliau tahu Quraisy datang 950 orang dengan 100 ekor kuda. Taib. Setelah melihat mereka, Nabi SAW di atas bukit tersebut beliau berdoa, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khila'iha wa fakhriha takdzibu rasulaka Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani. Ya Allah, ini Quraisy telah datang dengan kecongkakan dan kesombongannya mendustakan utusanmu. Ya Allah, pertolonganmulah yang kami nantikan. Apa yang kau janjikan itu berikan kepada kami. Nabi SAW berdoa demikian. Walam yazal kadzalika hatta saqata rida'uhu. Terus Nabi SAW itu berdoa sebelum kedatangan Quraisy sampai sungguh-sungguhnya doa beliau, rida Nabi SAW sampai jatuh karena beliau berdoa sambil mengangkat tangan. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh rida beliau. Diambil lagi, dibenahi lagi dan terus berdoa. Ketika rida Nabi SAW jatuh, beliau pun sadar, intabah. Apa artinya? Isyarat. Nabi SAW memahami, kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, Abshir ya Abu Bakar, faqad ata nasrullah. Bergembiralah wahai Abu Bakar. Telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikat membantu pasukan kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja minal 'arish yuharridun nas. Setelah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bantuan dari langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dari gubuk kecil tersebut dan menghadap pasukan beliau kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 orang tadi. Yuharridun nas 'alal qital. Beliau kemudian memotivasi mereka untuk berperang. Wa akhadha hafnatan minal hasba. Lantas beliau kemudian mengambil segenggam kerikil-kerikil kecil dan melemparkannya ke arah Quraisy. Faqala syahatil wujuh, telah datang wajah-wajah yang terhina, telah datang wajah-wajah yang buruk. Fakanat hazimatun kabiratun li Quraisy. Setelah itu datanglah Quraisy dan terjadilah pertempuran antara kaum muslimin dengan Quraisy yang jumlahnya tidak seimbang tadi. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan apa namanya kerikil-kerikil kecil tadi, ternyata itu membuat hazmah, pukulan besar bagi Quraisy. Datang pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Wa hamala Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu ra'sa Abi Jahlin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasajada syukran lillah. Terjadi peperangan itu di hari Jumat tanggal 17 Ramadan pagi hari subuh. Kedatangan Quraisy dan mulai terjadi peperangan tanggal 17 pagi hari. Berarti berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu di Lembah Badar? Beliau keluar tanggal berapa tadi? Tanggal 3, tayyib. Terjadi peperangan tanggal berapa? Tanggal 17. Berapa hari beliau menanti berarti? 14 hari menanti di situ. Sampai kedatangan mereka. Tayyib. Setelah terjadi peperangan panjang nanti, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala 43 halaman khusus membahas peperangan Badar Kubro. Kalau kita bahas panjang sekali. Tapi kita ringkas saja, akhir dari peperangan Badar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, termasuk Ashraf Quraisy, mereka banyak sekali yang terbunuh. Umayyah bin Khalaf terbunuh, Abu Jahal juga terbunuh. Nah, ketika Abu Jahal terbunuh, Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal terbunuh. Dan beberapa yang lain, petinggi-petinggi Quraisy yang lain, mereka ditawan oleh kaum muslimin. Melihat kepala Abu Jahal yang telah terpenggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sajada syukran lillah. Beliau pun bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasarallahu nabiyahu biqudubil malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan datangnya para malaikat. Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Kisah kedatangan malaikat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kelima sampai seterusnya. Antum bisa bahas di sana. Itu kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peperangan Badar Kubro. Bagaimana malaikat benar-benar datang dan mereka tidak ada yang bisa melihat. Kaum muslimin tidak bisa melihat di mana keberadaan malaikat, apalagi Quraisy juga tidak bisa melihat apa namanya di mana malaikat-malaikat itu berada. Namun mereka juga ikut berperang. Jibril pun juga ikut berperang. Nah, yang terjadi adalah ketika kaum musyrikin ini berperang dengan kaum muslimin, tiba-tiba saja kuku mereka terputus. Siapa yang melakukan itu? Malaikat yang menebas mereka. Dibaca surat Al-Anfal panjang sekali di situ. Tapi kalau mau lebih lengkap, lihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala pada surat Al-Anfal ayat yang kelima sampai ayat beberapa belas. Disebutkan rinci oleh beliau rahimahullahu taala. Taib. Selesailah peperangan Badar Kubro dan jumlah korban dari kaum musyrikin cukup banyak. Sementara dari kaum muslimin hanya gugur sekitar 13 sahabat. 13 sahabat, berarti sisa berapa? Sisa 300. Hanya 13 orang yang gugur syahid. Sementara dari pihak Quraisy mereka gugur banyak sekali yang terbunuh dan banyak juga yang ditangkap sebagai tawanan. Setelah itu selesai peperangan tersebut, Nabi SAW seperti biasa untuk menegaskan bahwa mereka sebagai pemenang pertempuran, kebiasaan bangsa Arab setelah selesainya pertempuran mereka akan tetap tinggal di tempat pertempuran itu selama 3 hari. Demikian juga Nabi SAW. Selesai perang Badar, kaum musyrikin yang sisanya mereka pulang kembali ke Makkah, Nabi SAW tinggal di sana 3 hari. Setelah 3 hari tidak ada lagi apa-apa, berarti tegas bahwa kaum muslimin menjadi pemenang pada peperangan Badar Kubro. Barulah beliau kemudian pulang ke Madinah. Nah, dalam perjalanan pulang ke Madinah itu, sebelumnya Nabi SAW memerintahkan agar semua bangkai-bangkai musyrikin yang terbunuh dimasukkan ke dalam qalib. Qalib itu sumur kecil. Jadi di Badar itu ada banyak sekali sumur-sumur. Nah, yang kering yang tidak ada airnya dimasuki jasad-jasad musyrikin itu, cemplungkan semua ke dalam sumur. Taib. Walamma wasala ila Safra. Pulang ke Madinah, sampai di Safra, sebuah tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali Ibn Abi Thalib untuk memenggal kepala An-Nadhr Ibn Al-Harith. Dipenggal oleh Ali Ibn Abi Thalib di Safra. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memenggal kepala An-Nadhr bin Ibn Al-Harith? An-Nadhr Ibn Al-Harith ini adalah orang yang ketika di Makkah dahulu, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal beliau berdakwah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, kita kan tahu ada yang mengejek dengan orang gila, ada yang mengejek dengan ini dengan itu. Nah, termasuk An-Nadhr. Dia yang selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada orang-orang yang ditemui bahwa talah asatirul awwalin. Muhammad ini hanya membawakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Nah, dipenggal oleh Ali di Safra. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Demikian juga beliau memerintahkan untuk memenggal kepala Uqbah ibnu Abi Mu'in. Sudah masyhur kalau Uqbah bagaimana permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas peristiwa peperangan Badar Kubra. Tayyib. Mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran karena kita hanya mengambil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Urju Zahmiyah, yaitu hanya kisah-kisah pemula ringkas sebelum nanti di jenjang berikutnya yang lebih panjang beliau akan sebutkan di sana kelengkapan dari kisah peperangan Badar Kubra. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi maklum untuk kita mengetahui ulang bagaimana peristiwa peperangan yang pertama kali terjadi di sejarah kaum muslimin dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Wallahu taala a'lamu bissawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.